Setidaknya terbuat dirimu jangan buang, walau pada akhirnya semua cinta kau buang. Setidaknya tak pernah buatmu rasa bahagia, walau pada akhirnya hatimu menderita. Sekarang semua terserah, apa yang ku putuskan saya terima. Saya terangkan utang, saya tak pernah kasih ingat. Ku tak mau dengar yang saya bilang. Selalu kau bikin teringat tuli. Jadi mulai sekarang saya secara peduli. Setidaknya saya peluang peduli dan kosei. Ku tanya anak-anak dong, mereka pantra setia bahwey. Ku parah sekali ni, selama ini apa yang tong dua su menjalani. Hubungan cuki mai, terasa imbang magalai. Mau naik darah naik, ku try ingat skede-skede sakit sunyi. Ku selupa ku pusono setemani. Ku mau jalan selangkah cing klingat tuli. Ku mau umar bagaimana dong su tahu dalam memo pasti itu repustori. Jangan kau datang balik deng patah hati. Jangan kau curhat nanti kau yang setengah mati. Jangan kau pikir nanti samu buka hati. Maaf terwanti. Tapi Tuhan terkehendaki perhatian yang lebih sutrada lagi. Sekarang undur masing-masing dan coba koreksi apa yang terjadi hingga sama nepi. Pergi jauh dari hubungan tersusun rapi. Kecewa ini tercampur dalam emosi. Kata sayang jadi terserah dan tak peduli. Dan karena kau yang kurang mengerti, saya capek, saya letih. Sutrada kompromi, su habis di story. Kembali try lagi, aduh saya capek dengan bakal lain. Setelah mawe kalau ku kembali. Kau pun sifat itu memang terbaik. Yang datang lain cinta ini sekarang sudah sampai. Yo. Saya pernah.